Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Naam. Bayan tak baca. Pecahkan dikit suara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitrah. Wa jawabi sibab. Terus. Wa amarahu ayyakula liman sabahu inni sorimun. Wa safaru fi ramadona. Wa soma wa aftara. Wa khayyara ashabahu baina amraini. Wa kana ya'muruhu bil fitri idha nawa minal amin. Idha danau. Idza danau minal adwi. Min adwi. Walam yakun min hadihi takbirul musafati allati yaftiru fiha. Yuftiru. Allati yuftiru fiha sha'imu bi haddin. Wa kana sahabatu hina yanshi'una as-safara yuftiruna min ghairi i'tibarin mujawazatin. Min ghairi i'tibarin mujawazatin buyuti. Wa yukhbiruna anna dhalika hadiyuhu wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Hasbun. Kana sallallahu alaihi wasallam, kata beliau di sini, yu'ajjilul fitra, menyegerakan berbuka. Nabi SAW menyegerakan berbuka, wa yahussu alaih, dan beliau mendorong umatnya untuk melakukan yang demikian, yaitu menyegerakan berbuka. Ini diantara sunnah puasa ialah ta'jilul fitra. Ta'jil, menyegerakan. Inda ghurubi syams, ketika matahari sudah terbenam, maka disegerakan. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Wa yatasahharu. Di antara bimbingan Nabi, beliau bersahur. Wa yuhussu alaih. Dan beliau mendorong untuk melakukan sahur. Ya, walaupun cuma seteguk air. Ya. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Fa inna fis sahuri barakatan. Ya. Bersahurlah kalian. Karena sesungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan. Ya, walaupun cuma seteguk air. Ini diantara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahurnya ini ialah di waktu sahur. Di waktu sahur. Yaitu menjelang fajar shadiq. Itu di waktu sahur. diakhirkan. Ya Nabi SAW, sebagaimana kata sahabat, yuftiru ala rutubat qabla ayyusalli. Itu hadis tentang berbuka ya. Nabi SAW yuftiru berbuka dengan beberapa tamar. Fa in lam yakun tamarat hasa hasawatin min ma. Nah, kalau enggak ada tamar, dengan tegukan air. Nah, sahur juga demikian. Sahur juga demikian, walaupun cuma seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul fitra wa yahussu alaihi wa yatasahharu wa yahussu alaihi wa yu'akhiruhu wa yuraghibu fi ta'khiri. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu sahur. Dan beliau menterhib, memotivasi umat untuk juga mengakhirkan sahur. Nah, ya, sahur diakhirkan. Ya, jadi sahur itu bukan makan tengah malam. Tengah malam, nah, tapi diakhirkan. Wa kana yakhussu al-fitr bitamr, fa in lam yajid fa 'ala al-ma. Beliau berbuka dengan tamar. Ya. Beliau menganjurkan umat berbuka dengan kurma, apabila enggak ada maka cukup dengan air. Ya. Cukup dengan air. Kemudian wa naha as-sha'ima 'an rafas was-sakhab was-sakhab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melarang orang yang berpuasa untuk mengucapkan rafa', untuk rafas. Ya. Mengucapkan kata-kata kotor, wasakhab atau ribut, ya, berantem. Nah. Ya. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaulaz-zur wal amala bihi" falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan-perbuatan semacam itu, maka Allah enggak butuh puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Nah, ini maksud dari puasa juga demikian. Kemudian dan juga melarang dari asbab wa jawab asbab, memaki, melarang dari memaki dan juga merespon. Kalau dimaki balas maki, menjawab maki. Nah asbab itu maknanya sibabun nas, ya. Sibab maknanya apa? Syatmun, ya, mencaci, ya. Tanakus, merendahkan mereka. Nah. Wa amara ayyakula liman sabbahu inni sa'ib. Dan Nabi SAW memerintahkan agar menjawab terhadap orang yang mencelaknya, mencacinya dengan mengatakan inni sa'ib. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Nah, jawaban inni sa'ib, kata ulama Syafi'iyah, di antara Al-Imam An-Nawawi, kalau itu aman dari riya, maka dia boleh mengucapkan. Tapi kalau enggak aman dari riya, sebaiknya dia, ya, menghindari orang tersebut. Ya, wah, itu sudah berpaling, ya, fa'arid anhu. Nah, ya, kata Nabi SAW, wa idha kana yawmu shaum, yaum shaumi ahadikum fala yarfusu wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kemudian wasafar Rasulullah fi Ramadan, Nabi pun melakukan safar di Ramadan, ya, terkadang fasama wa aftara, terkadang boleh berpuasa, tetap puasa, terkadang enggak puasa, berbuka. Wa khayyara ashabuhu bainal amrayn. Sedangkan para sahabat, ya, dan atau wakayyara ashabahu bainal amray, dan Nabi memberikan pilihan kepada para sahabat dua hal, boleh berbuka, boleh berpuasa. Boleh berbuka jelas kalau kisah apa, sebagaimana dalam ayat man kana maridan, ya, man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka safar diantara uzur yang diperkenankan, ya, untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Walaupun safarnya itu nyaman, ya, walaupun safarnya nyaman naik pesawat, ya, tapi para ulama merinci, kalau memang dengan safar membuat lelah, membuat capek, maka sebaiknya berbuka. Tapi kalau nyaman, maka sebaiknya tetap berpuasa. Nah, ini ada dua pilihan, terserah. Nah, wa kana ya'muruhum bil fitri idza danau min aduwihim. Dan Nabi SAW, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka, tidak berpuasa apabila mendekati musuh mereka. Ya, ketika berperang. Ya, ketika berperang, berjumpa dengan musuh, maka udah berbuka aja. Ya, buka aja. Ya, terjadi beberapa peperangan ya ketika sedang berpuasa. Ketika perang Badar. Apalagi? Ya. Fathu Mekah. Ya, itu di Ramadan juga Fathu Mekah. Fathu Mekah itu di Ramadan. Nah. Nah, ini kalau dekat musuh, Nabi SAW memerintahkan berbuka. Ya. Kata Nabi apa? Innakum qad danautum min aduwikum. Wal fitru aqwalakum, kata Nabi. Kalian mendekati musuh kalian, kalau enggak berpuasa itu lebih kuat buat kalian. Nah, ini rukhsah yang diberikan. Ya, dalam syariat ini. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda apa? Innakum musabbihuna aduwikum. Musabbihu aduwikum. Wal fitru aqwalakum. Fa'aftiru, kata Nabi. Ah, berbukalah. Walam yakun min hadihi. Dan bukan termasuk bimbingan Nabi. Ya. Bukan termasuk bimbingan Nabi. Takdirul masafa, ya, ya, ngitung-ngitung jarak. Allati yuftiru fiha asaimu bihaddin, ya, menghitung-hitung jarak tertentu yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Ya, ini masalah mengenai masafah, ini khilaf ya di kalangan para ulama yang diperkenankan untuk tidak berpuasa. Berapa jaraknya? Ya. Kalau Ibnu Taimiyah ini madhabnya madhab beliau ya, madhab beliau, madhab guru beliau yang menyatakan apa? Laisa lahu masafatun muhaddadatun. Enggak ada jarak tertentu. Ya, kalau dalam Syafi'iyah dan ulama yang lain ya ada. Kapan itu sekian 80 km yang diperkenankan bagi orang yang berpuasa untuk membatalkan puasanya ketika dia safar. Ini khilafiyah di sini. Ya, khilafiyah. Ya. Terkadang para ulama menghitung bagaimana seorang safar yang jalan kaki 2 hari 2 malam gitu. Ya, kalau dikonversikan dengan jarak sekarang itu, nah, berapa itu? Ketika naik mobil, sebagaimana sabda Nabi, la tusafir almar'ata masirata yaumain illa wa ma'aha zaujuha audhu mahram. Janganlah seorang wanita bersafar, ya, yang jaraknya 2 hari kecuali dia bersama suaminya. Ya, suaminya. Nah, ini khilaf ya, khilaf. Allah alam surah. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum hina yunshi'una safar yuftirun. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka hina yunshi'una safar yuftirun. Ya, ketika mereka memulai safar, mereka tidak berpuasa. Min ghairi i'tibari mujawazati al-buyut wa yukhbiruna anna dhalika hadyuhu wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika dalam perjalanan para sahabat tidak berpuasa. Tidak menghitung berapa banyak yang rumah yang sudah dilewati. Dan demikianlah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Nah, ini juga permasalahan khilafiyah yang dibawakan Ibnu Qayyim ini. Kapan seorang boleh memulai untuk tidak berpuasa ketika safar? Ya. Kalau jumhur berpandangan bahwasanya dia tidak boleh memulai dulu kecuali jika dia telah keluar dari balad. Dari balatnya, bukan dari rumah. Ya, jadi ini yang dibawakan Ibnu Qayyim, ini ala qaulihi wa qauli syekhihi Ibnu Taimiyah. Ya, kalau jumhur menyatakan musafir ketika dia safar, kapan dia boleh batalin safarnya? Ketika dia keluar dari rumah dia. Kapan? Ketika bukan cuma keluar, tapi keluar dari balad dia. Dari negeri dia. Ya, paham enggak sih? Nah, ini kalau kata jumhur, ya, annahu la yabda illa idza kharaja minal balad. Dia enggak boleh langsung memulai batalin puasa kecuali dia sudah keluar dari negeri dia. Batas negeri dia. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Syafi'iyah juga berpendapat demikian. Kalau kita orang Bekasi, kita keluar Kabupaten Bekasi. Safar misalkan di tol Cipularang. Mana batas kita keluar dari Kabupaten Bekasi? Mau masuk mana? Cikampek. Kerawang. Ketika masuk Kerawang, itu baru diperkenankan kita untuk mengkosor sholat, menjamak sholat, kosornya, atau berbuka ketika enggak puasa. Ya. Baik. Bisa dipahami sini ya? Nah. Walaupun pendapat ini juga ada dalilnya ini. Ya. Dalilnya yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, sahabat mereka tidak menghitung rumah-rumah yang sudah dilewati. Ya. Namun kata beliau, anna dhalika hadyuhu wa sunnatuhu. Nah, ini klaim dari Ibnu Qayyim ya, Allah alam bisawab. Kalau jumhur berpandangan tidak demikian. Jumhur ulama berpandangan tidak demikian. Nah. Ya. Ada terdapat riwayat juga ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi, ya, dari Muhammad bin Ka'ab. Dia menyatakan, saya pernah ya, berjumpa mendatangi Anas bin Malik. Wahuwa yuridu safar. Anas ingin safar. Perhatikan, wahuwa yuridu safar. Kata Muhammad bin Ka'ab. Ya. Nah, ketika dikatakan ya, dia belum memulai safar, tiba-tiba Anas bin Malik menyatakan pada Abi Ta'amin fa'akala. Anas mengajak untuk makan. Lantas dia pun makan. Ya. Maka kata Muhammad bin Ka'ab, fakultulah sunnah. Qala sunnah. Sunnah kayak begini? Sunnah. Summa raqiba. Baru kemudian beliau berkendara. Sapa. Kalau jumhur memahami hadis ini tidak demikian. Allahu'alam bisawab. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru. Nah, ini ya sekarang ya. Ya, tafadhal. Dibaca. Hai Nur. Wa kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun. Wasyabbaha qublah. Syabbaha qublah siyami. Qublah as-sa'imi. Sa'imi bil maghmarati bil ma'i. Walam yasih anhu sallallahu walam yasihha. Walam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. At-tafriqu bain as-syabi wa syaihi. Wa kana min hadihi isqatul qada'i. Amman akala wa apa antum? Apa? Yuftir. Yufattir. Taftir. Taftiru sa'im. Yufattiru. Iya. Oh, antum apa? Walladhi kalau dianya beda bukan begini. Walladhi soha'anhu. Yuftiru sa'imu bihi. Ya terus? Wal aklu wasyarabu wal ijamatu wal qaytu. Terus? Wal Qur'anu dalla alal jama'i alal jima'i walam yasihhu walam yasihha walam yasihha anhu fil kahli kuhli fil kuhli syaikun wasafa anhu anahu yastaku wa huwa sha'imun. Wadakaru Ahmadu anhu annahu kana yasubbu ala rasihi al-ma'u al-ma'a kay al-ma'a wa huwa sha'imun. Hasbuk juga. Iya. Waka kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahli. Dan Nabi SAW ini jangan diterjemahkan menurut i'rab ya. Kalau menurut i'rab fajar menjumpai beliau. Ya, fajarnya fa'il. Terjemahkannya jika fajar telah datang, beliau pernah dalam kondisi junub. Junub kenapa? Junub min ahli. Kalau antum kan junub karena mimpi. Kalau ini Rasul junub min ahli. Min ahlihi. Junub karena kondisinya karena sudah ya berhubungan badan dengan istri beliau. Nah, beliau pernah masuk waktu subuh dalam keadaan demikian. Fa yattasilu ba'dal fajr wa yasum. Beliau mandi junub setelah subuh, ya tentunya sebelum sholat, wa yasum. Baru kemudian beliau berpuasa. Ini diperkenankan, boleh. Ya, boleh. Ini sesuatu yang boleh. Jangan serta-merta langsung dianggap sebagai sunnah. Sunnah apa sunnah? Masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Itu cuma boleh. Bukan sunnah. Sunnah-sunnah aja. Masya Allah. Ya. Sebagaimana dalam berbagai riwayat ya dari Aisyah. Ya, kata Aisyah, kan Qad kana Rasulullah SAW yudrikul fajar fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulm. Tuh. Junubnya itu bukan karena mimpi. Faiktasil wa yasumu. Maka beliau pun ya mandi dan kemudian beliau ya tetap berpuasa. Ya. Malam-malam boleh berjima. Al-ana bashiruhunna wa bataku ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaylal aswad minal fajr. Nah itu. Boleh malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya. Yuqabbilu ba'du azwajih. Nah, ini lagi-lagi nih. Dan Nabi SAW yuqabbil. Ya. Ini beda dengan yasum. Kalau yasum itu menghirup aroma. Kalau yuqabbil mencium zat. Ada yang dicium. Ya, ada yang dicium bukan. Bukan, tapi ada yang dikecup. Dan Nabi SAW mengecup ba'do azwajihi. Wow. Kalau ainur mah yuqabbilu zaujatahu wahdaha la syarikalaha. Kalau ainur itu istrinya semata wayang yang tiada sekutu baginya. Itu kalau ainur. Kalau Nabi ba'do azwajihi. Wawasa iman fi Ramadan. Ya, teman rali ya. Nabi SAW mengecup sebagian istri-istri beliau. Hah? Sebagiannya. Sebagian aja. Jadi rumah istri-istri Nabi itu berdekatan. Ya, rumah istri-istri Nabi. Ya, ketika pertama kali museum Rasulullah dan para sahabat yang di samping kanan Masjid Nabawi dibuka, saya masuk situ. Masuk waktu itu nerangin ke jamaah. Nerangin ke jamaah rumah istri Nabi. Wah, wow, itu jadi bahan. Ternyata rumahnya berdekatan. Wah, wow, ini jadi bahan. Nah, jadi Nabi SAW suka tawaf. Apa namanya? Keliling situ. Makanya dalam sebuah riwayat menggilir sebagian istri-istri beliau dalam satu malam. Kalau rumahnya berjauhan, ya kayak satu di Bandung, satu di Bekasi, wah repot. Gimana menggilirnya? Ya, makanya antum kalau ta'adud, rumahnya berdekatan, ahsan. Panurari. Satu Taman Sakinah, ya. Satu di Buwek. Nah, itu. Hah? Satu RT, gang sebelah. Wah, mantap juga boleh. Silakan. Nah. Ya. Kalau kayak Ainur gak mimpi dia, gak ada mimpi kayak gitu. Gak ada udah. Kelas tutup buku udah. Kalau kayak Anwar mungkin masih ada kali ya. Ya. Masih ada. Kita jatuhin gak? Nah, mencium sebagian istri-istri beliau. Wahuwa sa'imun fi Ramadan. Dalam keadaan beliau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini boleh selain jima ya, dari ciuman ini boleh, tapi ini diterangkan oleh para ulama ini bagi orang yang paling kuat menahan hasratnya. Nah, kalau pengantin baru ya sebaiknya dihindari, masih muda, nikah tanggal 29 Syaban, besok Ramadan. Kejang-kejang deh dia. Hah? Kejang-kejang langsung. Aduh. Nah ini, kalau dia masih muda, jangan. Nah ini Nabi yang paling kuat, kata Aisyah, menahan hasrat beliau. Kita enggak kuat. Ya kalau para Nabi, iya. Kuat nahan hasrat. Kita enggak kuat. Ya makanya, ya, hindari. Apalagi kalau cium bibir. Wah, itu ya kalau udah cium bibir itu udah mukodimah dah udah. Ya, iya lah. Saya nanya, ya enggak ke bapak-bapak, antum jangan iye, mana tahu antum. Ya enggak, langsung, enak aja, so setuju. Ngerti enggak. Ya. Dia yang jomblo diam aja udah. Simak. Wasyabbahu wasyabbaha qulbatat sha'imi bil madmadati bil ma'. Nah, ini perhatikan. Ya. Dan beliau mengumpamakan kecupan puasa itu, kecupan orang yang berpuasa itu seperti berkumur dengan air. Nah, seperti berkumur dengan air. Ya. Walam yasiha anhu sallallahu at-tafriqu baina syabi wa syekh. Dan tidak sahih dari beliau. Tidak sahih dari beliau, beliau membedakan antara ya, anak muda maupun orang tua kalau cium, jangan apa membedakan. Nah, ini yang dibedakan adalah apa? Yang paling menahan hasrat. Kata para ulama, kalau orang tua biasanya hasratnya sudah mulai mengendur kayak orang tua, kayak misal Pak Yanto gitu ya. Nah, misalkan, Pak Yanto belum tua ya? Belum. Nah. Belum Pak Yanto. Masih siap tiga istri lagi pun masih sanggup seperti ini. Nah. Mana lagi berikutnya? Ya, tapi ada riwayat ya, riwayat Abu Hurairah. Ya, bahwasanya kata Abu Hurairah, anna rajulan sa'ala Nabi SAW anil mubasyarah lisa'im farakhasalahu wa'atahu akhar fasalahu fanahahu. Kata Abu Hurairah, ada seseorang yang datang pada Nabi, dia tanya mengenai bermesraan, mencium istrinya ketika puasa, Nabi memberikan rukhsah. Ada yang lain lagi, Nabi melarang. Ada yang nanya lagi, enggak boleh. Ya. Nah, kata Abu Hurairah, fa idza rakhasa lahu syekhun wa idza nahahu syabun. Ya. Alhamdulillah. Jadi yang diperkenankan orang tua, ya, orang tua, ya, yang diperkenankan orang tua. Kalau anak muda jangan, tahan. Wakana min hadhihi sallallahu alaihi wasallam isqatul qada amman akala wa syariba nasiyan. Dan diantara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau isqatul qada, menggugurkan, mengkodok bagi orang yang ketika berpuasa dia makan, dia minum dalam keadaan lupa. Udah enggak usah kodok, terusin aja puasanya. Wallahu wallazi at'amahu wa saqahu. Dan bahwasanya Allah lah yang telah memberikan orang yang lupa tadi makan dan minum. Kalau lupa ya udah, itu bagian dari uzur. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kata Nabi apa? Man akala nasiyan wa huwa shaimun fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang ketika lupa makan, dia minum, dia sempurnakan aja puasanya. Allah yang memberikan dia makan dan Allah yang memberikan dia minum. Jadi Allah yang membuat dia lupa. Nah, sebentar dulu. Ada ini enggak? Anwar, Ainur. Makan-makan. Ada. Di balik tembok biar gak disebut namanya itu. Mana lagi tadi? Ya itu ya. Jadi Nabi tidak menyuruh orang yang lupa makan dan minum untuk mengkodok puasanya. Udah terusin aja puasanya. Puasa sunnah apa wajib? Semua puasa. Semua puasa. Ya, kalau lupa terusin aja. Ketika ingat tinggalin, jangan tanggung. Oh, tanggung ini pas belum minum lagi keselak dan entar. Nah, gitu. Udah, tinggalin udah. Walladzi saha anhu taftiru saim bihi wa huwa al-aklu wasyurbu wal hijama. Ya. Kemudian kata beliau, wasoha anhu, dan yang sahih dari beliau mengenai yang membatalkan puasa adalah makan, minum, ya, hijamah maupun koi, muntah dengan sengaja. Ya, jima, ya apalagi kok jima, ya, tambah kafarat 2 bulan puasa berturut-turut. Nah, ya, ini hal-hal yang muftirat. Jadi para ulama membagi, kalau hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua. Ada muftirat bin nas, ada muftirat bil qiyas. Kalau muftirat berdasarkan nas Al-Quran atau hadis, ada yang muftirat yang membatalkan puasa bil qiyas alaiha, berdasarkan qiyas. Kalau berdasarkan nas, ya jelas di Al-Quran maupun dalam sunnah. Ya, kalau dalam sunnah misalkan orang yang berbekam, ya, berbekam dan yang membekam, kata Nabi apa? Aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya. Ya, tapi juga datang riwayat yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW di bulan Ramadan pernah beliau berbekam. Gimana cara menjamaknya? Dahulu berbekam itu dan membekam, yang membekam itu capek, pakai tanduk, tanduk apa namanya, kebo, ditarik taruh, dihirup, dan itu mengeluarkan tenaga yang ekstra, mengeluarkan tenaga yang ekstra sampai demikian, ya, untuk menarik darah kotor. Nah, ketika sudah selesai, tepar yang membekam. Ya, yang dibekam juga manual, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, aftarul hajimu wal mahjub. Orang yang berbekam dan dibekam itu dibatal puasanya karena capek. Kalau sekarang pakai kop, ya, ya itu tidak batal. Ya enak, cuma tarik cek-cek gitu doang, ya enggak. Taruh cek, net-net, tarik begitu. Nah, itu enggak seperti yang dulu. Kalau dulu begitu sebabnya. Ngerti enggak sih? Ya. Jadi dirinci, karena ada riwayat juga Nabi berbekam. Nah, jadi dirinci, kalau sampai menyebabkan tepar gara-gara membekam dan dibekam, batal puasanya. Karena dilakukan secara sengaja, ya, secara sengaja. Nah, ini kalau berdasarkan nas, ya, berdasarkan nas. Ya, apalagi kalau di Al-Quran, ya. Di Al-Quran apa berdasarkan apa? Jima. Kalau berdasarkan Al-Quran, ya jangan makan minum. Ya, jangan makan minum. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum, ya, al-khaytul abyad minal khayt al-aswad minal fajar. Nah, kalau sudah sampai fajar, enggak boleh lagi makan minum. Enggak boleh makan lagi, enggak boleh lagi makan minum. Nah. Apalagi? Ya, kias. Kias apa? Nah, itu. O inani keke. Tahu enggak o inani keke? O nani. Nah, itu membatalkan puasa. Walaupun dia kias ke jima, tidak ada konsekuensi seperti berjima, yaitu enggak boleh. Kalau jima apa? Di puasa konsekuensinya apa? Kafarat itu. Nah, kalau ji apa? Apa tadi namanya? O nani, yang enggak ada konsekuensinya demikian. Dia cuman kias hukumnya aja, batal puasa. Ya? Batal. Nah, kalau muntah dengan sengaja, ya, kalau muntah dengan sengaja itu yang batal. Kalau enggak sengaja, enggak. Man zara'ahu al-khay wa wasa'im falaysa 'alaihi qada wa man istaqa'u falyaqdi. Ya, siapa yang muntah, dia terpaksa muntah dalam keadaan puasa, enggak sengaja gitu. Ya, dia enggak ada pakai qada terus itu. Tapi kalau yang sengaja, istaqa, ya, Istaqa'a, dia sengaja memuntah-muntahkan diri, maka dia mesti mengqada. Dia mesti mengqada. Nah, itu kalau yang qiyas. Nah, kalau yang membatalkan yang bil qiyas itu banyak cabangnya ya di kitab-kitab fikih. Wal Qur'an dalla 'alal jima'. Ya, dan Quran menunjukkan bahwasanya jima itu batal puasa. Ya, batal puasa. Di hadis jelas ya, terkait orang yang paling miskin yang berjima di bulan Ramadan. Ya. Quran memang tidak ada sorohah, tetapi zahir ayat, enggak ada nas tapi zahir. Istilahnya kalau nas yang enggak ada kemungkinan dan yang lain kecuali itu. Kalau zahir ya, kemungkinan terbesar yang ditunjukkan oleh nas, oleh dalil. Oh, di Quran ya dalilnya itu. Fal ana bashiruhunna wa bataguma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Ah itu, berarti sampai fajar aja. Walam yasihha anhu fil kuhli syai'un. Dan tidak ada yang sahih dari beliau bahwa beliau al-kuhl, kuhl itu bercelak mata. Bercelak mata, tidak ada yang sahih sedikit pun dari beliau bercelak mata itu membatalkan puasa. Ya, nah ini enggak sahih. Ya, al-kuhul alladzi fil 'ain. Ya, nah diriwayatkan Nabi ya, segala macam, tapi tidak sahih bahwa khususnya bercelak itu membatalkan puasa. Tahu ya celak ya? Ya, dekat mata sini yang ada hitam-hitam. Wa sahahan Musa sallam annahu kana yastaku wa huwa shaim. Ah sahih dari sementara sahih yang menerangkan Nabi sallam beliau bersiwak ketika beliau berpuasa. Ini. Ya. Kata seorang sahabat ya. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dia menyatakan dari bapaknya ra'aitu Nabi sallam mala uhsi yatasawwaku wa huwa shaim. Saya melihat Nabi sallam yang tidak bisa saya hitung karena seringnya beliau bersiwak ketika beliau berpuasa. Nah, boleh. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i memakruhkan setelah zawal. Ya, setelah matahari tergelincir, setelah zuhur. Nah, tapi disanggah oleh mujtahid madhab, yaitu An-Nawawi. Kata Nawawi tidak ada dalilnya. Boleh. Kata Nawawi, seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i, boleh. Yang ada dalilnya ialah kebolehan bersiwak terus sampai waktu asar sekalipun. Ya, dan kebanyakan para ulama mengambil pendapat ulama Syafi'iyah, mengambil pendapat An-Nawawi. Nah, ya, bersiwak tahu ya, bersiwak. Nah, para ulama mengkiaskan sikat gigi juga demikian. Pakai sikat gigi itu diperkenankan. Ya. Karena keutamaan siwak yang banyak. Siwak tahhirun lil fam mardatun lir rab. Siwak ini membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Allah. Sampai-sampai siwak ini kata Nabi kalau enggak memberatkan umat, bersiwak setiap wudu, setiap salat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Dalam riwayat yang lain inda kulli wudu. Setiap mau salat, setiap mau wudu. Nah ini saking banyaknya keutamaan siwak. Bangun tidur bersiwak, mau masuk rumah bersiwak. Masuk rumah bersiwak biar mulut wangi. Ya. Biar mulut wangi. Ini termasuk di antara bencana. Orang-orang bawa pulang ke rumahnya bau rokok. Nah, dia ngerokok di luar, istrinya dia dapat itu. Bau rokok. Anak-anaknya dapat bau rokok. Nah, ini musibah. Ya. Wa dzakara Ahmad, ini sudah dibaca belum? Hah? Sudah. Wa dzakara Ahmad anhu annahu kana yasubbul ma'a 'ala ra'sihi wa huwa shaimun. Ya, dan juga Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu yasubbul ma'a 'ala ra'sihi wa huwa shaim, menyiramkan air ke kepala beliau dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Nah, ini sahih. Nabi sesalam menyiramkan air ke kepala beliau, ya, biar mengurangi apa namanya haus, ya, haus dan segala macam. Ya, sebagaimana dalam riwayat seorang sahabat menyatakan, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arad yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa sa'ibu min al-atash aw min al-har. Ya, karena ya, tekanan haus atau panas. Wa kana yastanshiku, ini sudah dibaca belum? Belum. Hah? Hah. Coba sabit dibaca. Mana as-sa'ima nah, ini kata Ibnu Qayyim enggak sahih, ya, nabi yang berbekam. Allahu a'lam. Ya. Padahal terdapat hadisnya, beberapa hadisnya yang demikian. Ya, sebagaimana diterangkan dalam riwayat Bukhari bahkan. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadis mana wa huwa itu yang Rasulullah SAW mahjum itu riwayat Bukhari atau riwayat siapa ya? Kalau enggak salah riwayat yang lain ya. Imam Ahmad memang dalam madzhab Hambali, Imam Ahmad memang melemahkan. Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan kibar, ya, mereka melemahkan riwayat ihtajama Nabi SAW wa huwa sha'im. Ya. Itu ada kekeliruan. Yang sahih kata mereka ihtajama Rasulullah SAW wa huwa muhrim, bukan sha'im. Allah a'lam bissawab. Ya, terus fil ismidi liat taqih as-sa'imu fa'il. Nah, terus wala yasihu qala bulu ma'inin hadisun munkarun. Oh, hadisun munkarun. Nah, hasbuk, cukup dulu ini dulu. Wa kana yastanshiku wa yatamadmadu wa huwa sha'imun. Nabi beristinsyak memasukkan, menghirup air ke hidung ketika berwudu. Wa yatamadmadu matmadah, berkumur-kumur. Wa huwa sha'im. Dalam keadaan beliau berwudu. Kalau dalam mazhab Hanbali ini wajib. Ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari ghusl wajah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Kalau dalam mazhab Hanbali al-fam minal wajah. Mulut apa hidung adalah bagian dari wajah. Mazhab Syafi'i tidak. Ya, konsekuensinya karangan Hanabilah mereka mesti memasukkan air ke dalam hidung. Ya, stansik. Mesti. Oh, kalangan Syafi'iyah? Lah, enggak mesti. Kalangan Syafi'iyah menjadikan rukun wudu ya yang disebutkan aja di Al-Qur'an. Ya. Wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah. Ini sebagaimana dalam riwayat ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wabalighu fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Ya. Sungguh-sungguhlah memasukkan menghirup air ke hidung kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Wa mana'a as-sha'ima minal mubalaghah. Dan Nabi SAW melarang berlebih-lebihan dalam beristinsyak, ya, bagi orang yang berpuasa. Nah, ini sebagaimana riwayat yang tadi kita bacakan. Ya, kemudian wala yasihu anhu annahu ihtajama wa huwa sha'im. Tidak sahih beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Ya, itu sebagaimana tadi dikatakan dalam mazhab Hanbali oleh Imam Ahmad bahwasanya hadis tentang berpuasa ketika Nabi berpuasa ketika bekam itu terbalik, yang benar adalah saya muhrim sedang berihram. Ihtajama Rasulullah wa huwa muhrim. Kalau itu ada ya di dalam Sahih Bukhari. Ya, Muslim juga kalau tidak salah meriwayatkan. Ya. dari Ibnu Abbas. Qala Ahmad wa ruyanu annahu qala fil ismit. Ya, Imam Ahmad menyatakan, diriwayatkan juga, ya, diriwayatkan berarti kan dengan sigoh apa nih? Sigoh jazm apa sigoh apa? Sigoh tamrid. Itu sigoh-sigoh lemah ini. Do'ib, ruwiya gitu ya. Diriwayatkan bahwasanya beliau berkata Imam Ahmad, beliau mengomentari tentang ismit. Ismit itu tadi alkohol. Apa tadi? Celak. Liat taqihi as-sa'im. Ya. Lamnya itu lamul amr. Ya. Liat taqi as-sa'im. Orang yang berpuasa hendaknya menghindari celak. Nah. Ini Abu Dawud juga menyatakan ini ya, perkataan Imam Ahmad ini. Oh, afwan, ini hadis tapi dengan ruya gitu. Orang yang berpuasa hendaknya menghindari celak. Wala yasihhu. Namun ini enggak sahih. Ibnu Ma'in mengatakan ini mungkar hadisnya. Hadis mungkar. Nah, kalau ismit itu salah satu dari jenis celak. Nah, celak terbaik namanya ismit. Ya, larangannya ada ini tapi enggak sahih. Ya. Enggak sahih. Hadis mungkar apa hadis mungkar? Ya. Wahwal mukhalif lima huwa asahhu minhu. Hadis do'ib yang menyelisihi hadis yang sahih. Ini dinamakan mungkar. Faslun. Ya. Sudah kita cukupkan dulu ya. Kita karena makannya sudah datang. Ya. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.